Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع sekalian, pada kajian yang lalu telah disampaikan asal-usul Arab, telah disampaikan bahwa sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa yang pertama adalah Arab Ba'idah yang telah punah, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Syu'aib. Telah disampaikan pula bahwa sekian lamanya kaum Nabi Nuh yang diselamatkan bersamanya di atas perahu pada banjir yang menenggelamkan bumi dan membinasakan orang-orang kafir, orang-orang yang beriman yang bersamanya di atas perahu yang selamat, yang kemudian tinggal bersama Nabi Nuh sekian lamanya mereka di atas agama Nabi Nuh dan seterusnya sampai akhirnya mereka punah. Demikian pula berita tentang kaum yang datang setelahnya. Kemudian yang kedua, yaitu Arab Aribah, yaitu Qahtaniyah, yang mereka tersisa di Yaman, yang kemudian yang telah dikisahkan bahwa termasuk dari Arab Ariba, Arab asli ini, yaitu Qahtaniyah, yaitu Jurhum, yang satu saat dari Yaman melintas di Makkah, kemudian minta izin kepada Ummu Ismail Hajar untuk tinggal bersama mereka karena di sana ada sumber air, yaitu sumur Zamzam. Dan telah diceritakan pula bagaimana kisahnya sampai ada sumur Zamzam. Telah kami kisahkan dari Nabi Ibrahim, mulai dari hijrahnya meninggalkan Irak bersama Lut dan istrinya Sarah ke Syam, sampai kemudian ke Mesir dan ditangkap bersama Sarah oleh Fir'aun Mesir. Dan diceritakan sampai kemudian penguasa yang zalim itu takut kepada Sarah ketika hendak mengganggunya dan dia hampir mati, sehingga menghadiahkan Hajar. Kemudian keluarnya dibebaskan, sampai kemudian karena sekian lamanya Nabi Ibrahim sampai tua tidak dapat anak, kemudian Sarah menghibahkan Hajar budak miliknya itu kepada Ibrahim untuk digauli, kemudian lahirlah Ismail. Kemudian muncullah kecemburuan, sehingga kemudian Ibrahim membawa Hajar ke Makkah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke Makkah, meninggalkan Hajar dan Ismail di sana dalam keadaan Ismail masih menyusu ketika itu. Sampai apa yang dikisahkan, sampai kemudian datangnya Jibril dan menghentakkan kakinya di tanah sampai keluar air zam-zam yang kemudian ditampung oleh Hajar dengan kedua tangannya. Nah, sudah disampaikan bahwa Ismail asalnya bukan Arab. Ketika Jurhum kemudian tinggal bersama mereka, hidup bersama Jurhum, mulailah dia belajar bahasa Arab dari Jurhum, sampai kemudian nikah dengan salah satu putri dari keluarga Jurhum. Ismail kemudian mahir berbahasa Arab, kemudian nikah dengan salah satu putri dari keluarga Jurhum, kemudian lahirlah keturunannya berdarah Arab dan berbahasa Arab, sampai kemudian punya keturunan namanya Adnan. Dan tidak diketahui, yakni terjadi khilaf, tidak bisa dipastikan, ada khilaf di antara ahli nasab antara Adnan dengan Ismail ada berapa ayah perantara. Namun disepakati nasab Nabi alaihissalam sampai kepada Adnan. Adapun antara Adnan dengan Ismail ada khilaf, ada perbedaan pendapat berapa perantara ayah antara Adnan dengan Ismail. Inilah yang kemudian dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dari Ismail ini tadi, ya, kemudian keturunannya Adnan, inilah yang kemudian dikenal dengan Arab Adnaniyah, yaitu Arab Musta'arabah. Yang tadinya bukan Arab asalnya Ismail, kemudian belajar bahasa Arab dari Arab yang asli yaitu Jurhum dan keluarganya, kemudian menikah dengan salah satu putrinya, kemudian punya keturunan darah Arab, bahasa Arab, Adnan, dikenal sebagai Arab Musta'arabah, Arab Adnaniyah. Di sana Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, kemudian pada akhirnya setelah itu Sarah juga melahirkan Ishaq. Kemudian dari Ishaq punya anak, yaitu Ya'qub, itulah yang bergelar Israel. Punya anak Yusuf dan 11 saudaranya, 12 orang, itulah Bani Israel. Dan juga punya anak namanya Is, keturunannya itulah yang dikenal dengan bangsa Rum, Romawi. Maka sekian lamanya di negeri Syam mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mereka di atas ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel. Kita tahu bersama nabi terbesar mereka, rasul Allah Subhanahu wa taala, itu Musa dengan kitab Taurat, yang kemudian kaumnya dikenal dengan kaum Yahud, sampai kemudian penutup nabi dan rasul Bani Israel, pemimpin yang besar As-Sayyidul Azim, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Isa bin Maryam, dengan kitab Injil yang menyempurnakan kitab Taurat, yang kemudian kaumnya, pengikutnya disebut Nasraniyah, Nasara. Mereka semua di atas Islam. Mereka semua muslimun, telah disampaikan bahwa agama Allah hanya satu, yaitu Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Semua nabi dan rasul agamanya Islam, ajarannya Islam, tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Hanya metode peribadatannya, syariat masing-masing rasul yang berbeda. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kalian muslimin sebelumnya. Umat-umat sebelumnya semua muslimun, dan di kitab ini Al-Quran kalian dinamakan muslimin. Jadi sekian lamanya sampai datangnya Nabi Isa dengan kitab Injil, mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Arab Musta'arab Adnaniyah yang dari Ismail, Adnan dan seterusnya, sekian lamanya di sana, di Makkah dan sekitarnya, mereka di atas agama ajaran Ibrahim dan Ismail. Di sana di Syam di atas ajaran juga dari Ibrahim, Ishaq, Israel dan seterusnya, nabi-nabi, rasul-rasul Bani Israel yang ditutup dengan Nabi Isa dengan kitab Injil. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, keistimewaan Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu dari keturunannya lah seluruh nabi dan rasul sampai penutup para nabi dan rasul. Dan ajarannya tidak hilang. Beda dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Kaum Nuh sekian lamanya atas agama Nuh kemudian hilang. Kaum Ad di atas ajaran Nabi Hud kemudian hilang. Kaum Samud di atas ajaran Nabi Saleh kemudian hilang. Ya, dan seterusnya. Adapun ajaran Ibrahim terus lanjut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai kalimat, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam. Tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah. Sebagai kalimat yang tetap lestari, terjaga di anak keturunan Adam. Mereka selalu kembali kepada ajaran itu. Demikianlah. Sampai sebagaimana kita ketahui bagaimana keadaan orang-orang Yahud yang bersifat hasad dan dikenal dengan perangai mereka selalu menyelisihi nabi rasul mereka, kemudian upaya membunuh nabi-nabi Allah, sampai pada upaya mereka membunuh Nabi Isa ketika Nabi Isa diutus, sehingga Nabi Isa kemudian musyawarah dengan pengikutnya yang beriman dan meminta di antara mereka siapa yang siap untuk menggantikan posisinya, dan dia akan bersamanya dalam jannah, sehingga ada seorang pemuda yang mengajukan diri dengan mantap bahwa dirinya yang siap. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa lewat lubang di rumah tempat itu, ventilasi naik, diangkat ke langit dan belum mati sampai sekarang, dan akan turun di akhir zaman nanti sebagaimana keyakinan kita Ahlus Sunnah Jamaah kaum muslimin, akan turun nanti di akhir zaman. merupakan salah satu tanda akan kiamat. Dia akan turun membunuh Dajjal nanti. Kemudian pemuda itu yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan itulah yang disalib oleh mereka. Subbihalahum wama qataluh, mereka tidak membunuh. Walakin subbihalahum, tetapi mereka tertipu. Ada pemuda yang diserupakan dengannya pada kisah yang singkat yang diceritakan tadi. Demikianlah sampai akhirnya makar syaitan, seperti telah diceritakan sebelumnya, iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mencari, membuat makar tipu daya untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari fitrah mereka, dari fitrah mereka di atas Islam, melenceng kepada kekufuran, kesyirikan, peribadatan kepada iblis, syaitan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah. Sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi di Syam, pemalsuan Taurat dan pemalsuan Injil, sehingga kemudian orang-orang Yahudi, dan ada yang mengatakan Yahudi itu adalah nisbah kepada Yahuda ibnu Ya'qub, yaitu anak tertuanya Ya'qub, Israel. Yahuda namanya, anak tertua Ya'qub, Nabi Ya'qub Israel adalah Yahuda. Kepadanya ada nisbah Yahudi. Ada juga yang mengatakan mereka dinamakan Yahud li'annahum yatahawwaduna fi qira'ati at-Taurat. Fi qira'ati at-Taurat, karena mereka jika membaca kitab Taurat, mereka bergerak-gerak, goyang-goyang kepalanya. Ada yang mengatakan pula demikian. Nah, ini orang-orang Yahud yang kemudian mereka, orang-orang Yahud, mempertuhankan orang soleh dari Bani Israel namanya Uzair, yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Waqalatil Yahudu Uzairu Ibnullah, orang Yahud mengatakan Uzair putra Allah. Mereka pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah melenceng dari ajaran Taurat yang asli, ajaran Nabi Musa, yaitu tauhid Islam, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keadaan yang menimpa orang-orang Nasara, dan mereka kemudian berpegang dengan Injil yang dipalsukan dan disusupkan masuk ajaran Trinitas, ajaran Tathlith, persatuan tiga zat, Allah, Ruhul Kudus dan Isa. Kemudian mereka mempertuhankan Isa, menyembah Isa, Nabi Allah. Dan juga dikatakan dalam surat Al-Ma'idah, wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah, orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa adalah ibnu Allah, putra Allah. Dan mereka mempertuhankan, menyembah Nabi Isa. Ini keadaan mereka. Jadi di masa itu terjadi kerusakan di sana. Dengan sebab ini tadi, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa ahli kitab yang masih berpedoman memeluk kitab Taurat dan kitab Injil yang masih asli. Yang masih asli, yang masih di atas ajaran Islam, tauhid. Dan itu sedikit. Dan baqaya ahli kitab ini pun dalam sejarah dikatakan mereka pun punah sebelum diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Di Syam juga ada beberapa kabilah-kabilah Arab yang kemudian mereka ikut rusak bersama Yahudiyah dan Nasraniyah. Di Syam ketika itu keadaan yang berkuasa adalah bangsa Romawi. Dan tadi telah disebutkan asal usul Romawi, yaitu Is ibnu Ishaq, Is saudaranya Yakub, darinya keturunan bangsa Romawi, Is ibnu Ishaq. Bangsa Romawi yang berkuasa di sana menguasai Syam, dan mereka adalah bangsa yang besar, ya, dan punya kekuasaan besar di dunia ketika itu. Romawi ketika itu ada dua, yang menguasai Syam itu kiblatnya adalah Romawi Timur, pusatnya di Konstantinia, Konstantinopel, yang menganut agama Kristen Ortodok Yunani, yang sekarang jadi Istanbul, bagian dari Turki. Jadi telah runtuh sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihissalam bahwa ini lebih duluan runtuh, Konstantinia lebih duluan runtuh daripada Romawi. Adapun Romawi sampai sekarang belum, dan masih ini Romawi Barat. Yang satunya adalah Romawi Barat yang kiblatnya ke Roma, Italia. Dan negara-negara Barat Eropa ketika itu kiblatnya ke Roma. Ini Romawi Barat, dan mereka menganut agama Kristen Katolik. Ini yang merupakan negara besar dikuasa di zaman ini. Kemudian di Irak yang berkuasa adalah Persia. Mereka di atas agama Majusi menyembah api. Raja mereka bergelar Kisra. Sedangkan Romawi penguasanya disebut bergelar Kaisar, Kaisar. Di Arab sendiri, Makkah, Madinah dan sekitarnya, setelah sekian lamanya mereka di atas agama ajaran Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, sampai kemudian terjadi juga kerusakan, kesyirikan yang pertama melenceng dari ajaran Ibrahim dan Ismail, padahal sekian lamanya di sana dengan pusat Ka'bah, Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Jika di Syam pusatnya di Palestina dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yaqub Israel alaihissalatu wassalam, sampai terjadi kesyirikan tadi, pelencengan tadi yang telah dikisahkan. Begitu pula di Arab, sekian lamanya mereka di atas Islam ajaran Ibrahim Ismail Hanifiyah Tauhid, dengan pusatnya di Ka'bah Masjidil Haram, sampai kemudian terjadi pula kerusakan. Tokoh yang merusak itu namanya Amr ibn Luhay Al-Khuzai. Amr bin Luhay Al-Khuzai. Amr bin Luhay Al-Khuzai. Dia adalah orang yang hebat, cerdas, berwibawa, sehingga membuat orang-orang Arab di Hijaz, Makkah, Madinah sekitarnya kagum kepadanya. Famallakuhu alaihim, kemudian diangkat jadi raja yang memimpin mereka, penguasa memimpin mereka. Sehingga dia yang diikuti kebijakan-kebijakannya oleh mereka. Suatu saat Amr bin Luhay Al-Khuzai pergi ke Syam untuk berobat. Dia lihat orang-orang di Syam menyembah patung berhala. Fastahsanu. Kemudian dia menganggap bagus. Tertarik. Kemudian dia pun membawa patung dari Syam namanya Hubal. Patung itu dibawa ke Makkah, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Hubal. Inilah awalnya. Karena dia sudah dijadikan raja, penguasa oleh mereka dan diikuti kebijakannya, Kemudian dia pun mengajak mereka semua menyembah Hubal. Mulailah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipermainkan oleh syaitan, datang syaitan dalam mimpinya memberitahukan tempat keberadaan patung-patung berhala yang dulu disembah oleh kaum yang diutus di tengah-tengah mereka Nabi Nuh setelah terjadi kesyirikan pertama di muka bumi yang telah diceritakan pada pertemuan yang lalu. Orang-orang soleh yang bernama Suwa', Wad, Yaguth, Ya'uq dan Nasr yang diceritakan dalam surat Nuh. Orang-orang soleh ini kemudian meninggal. Kemudian syaitan dengan makarnya kepada menipu orang-orang muslim untuk membuat patungnya sehingga menjadi monumen yang mengingatkan mereka kesolehan mereka untuk menyemangati mereka agar beribadah. Ketika melihat patung-patungnya, bangkit semangat untuk beribadah. Berjalan waktu, berganti generasi, makar syaitan berubah, akhirnya memberikan syubhat kepada mereka bahwa kalian beda dengan orang-orang soleh yang ada patung-patungnya itu. Mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah, soleh. Adapun kalian tidak seperti mereka, kalian tidak bisa langsung kepada Allah. Kalian butuh perantara, wasilah. Oleh karena itu kalian harus menyembah patung-patung itu. Jadi wasilah kalian. Mereka yang akan membantu kalian menyampaikan hajat kalian di sisi Allah. Akhirnya berubah menjadi penyembahan kepada patung-patung itu. Sehingga terjadilah kesyirikan pertama di muka bumi, diutuslah Nabi Nuh kepada mereka. Seperti yang telah diceritakan. Nah, ketika banjir besar, patung-patung itu pun hanyut, tenggelam dan tertimbun di tanah dengan banjir besar. Ya, karena doa Nabi Nuh. Nah, ini tadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini tadi yang telah dikesyirikan yang pertama tadi di Arab yang sedang kita pelajari kisahnya. Setelah membawa Hubal dan masukkan ke dalam Ka'bah, kemudian datang setan dalam mimpinya memberitahukan tempat keberadaan Suwa', Yaguth, Wad, Yaguth dan yang lainnya itu. Syaitan menunjukkan bahwa tempat keberadaan patung-patung itu di sini. Akhirnya dia pun pergi menggalinya. Dikeluarkan kembali patung itu, Suwa' dan yang lainnya. Kemudian dia sebar di kabilah-kabilah Arab, dibagi-bagikan untuk disembah oleh mereka. Rusaklah akhirnya Arab, mereka pun di atas kesyirikan. Dengan syubhat yang sama, yaitu butuh perantara. Dikiaskan dengan raja penguasa di dunia, padahal beda. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Doa langsung kepada Allah, minta langsung kepada Allah, minta hajat langsung kepada Allah. Namun inilah keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekufuran dan kesyirikan mereka. Dengan itu Allah mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya" ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengangkat tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berhujjah syubhat yang itu batil. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada patung-patung itu untuk membantu mendekatkan kami kepada Allah karena kami tidak bisa langsung, butuh mereka karena mereka orang-orang soleh, butuh syafaatnya mereka. Allah mengatakan pada ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah, dan mereka mengatakan mereka itu pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami butuh syafaat orang yang dekat kepada Allah. Ini syubhat syaitan yang mereka pegang. Demikianlah keadaan mereka. Akhirnya muka bumi di atas jahiliyah. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi alaihi wasallam bersabda, innallaha nadara ila ahli al-ardh, sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan kepada penduduk bumi, famaqatahum, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik Arabnya maupun ajamnya, non Arabnya, Allah murka melihat mereka semua di atas kesyirikan. Illa baqaya min ahli al-ard, illa baqaya min ahli al-kitab, illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali sisa-sisa ahli kitab yang diceritakan tadi, yang masih berpegang dengan kitab yang asli, ajaran Injil yang asli. Sampai kemudian diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Makkah pada kondisi jahiliyah seperti ini tadi. Pada kondisi jahiliyah ini tadi. Muhammad ibnu Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadr, ibni Kinanah, ibni Khuzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Kembali untuk mengembalikan manusia kembali kepada ajaran Ibrahim dan Ismail, dan juga yang di Syam dikembalikan kepada ajaran Ibrahim, yaitu Islam, tauhid. Adapun metode peribadatan, itulah yang berbeda. Syariat berbeda, tapi ajaran sama, Islam, tauhid, semuanya sama, ajaran Ibrahim, Ismail di Arab dulu. Kemudian di sana ajaran Ibrahim, Ishak, Ya'qub, dan ajaran nabi-nabi Bani Israel, Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab Injil alaihi wassalatu wassalam, sama semua ajarannya, Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dialah Allah yang menamakan kalian semua muslimin sebelumnya dan di sini dalam Al-Quran. Dikembalikan ke ajaran itu. Hanya saja syariat yang berbeda, metode beribadah yang berbeda, cara sholatnya beda, cara puasanya berbeda, dan seterusnya. Termasuk diantaranya pada ajaran Israel, Bani Israel, penghormatan pada zaman itu di kalangan mereka, tahiyatnya adalah sujud. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Yusuf, berawal dari mimpinya Nabi Yusuf, melihat ada 11 bintang dan matahari dan bulan sujud kepadanya. Takwilnya pada akhir kisah, ketika sudah jadi menteri di Mesir yang mengatur keuangan Mesir, ekonomi Mesir, kemudian membawa ayahnya Ya'qub dari pedalaman dan saudara-saudaranya, ketika masuk ke Mesir, masuk ke istana, mereka semua sujud menghormati Nabi Yusuf. Penghormatan mereka di antara sujud. Namun dalam syariat kita, syariat Muhammad alaihissalam, dilarang untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah, tahiyat dengan sujud dihapus dan tidak boleh. Sehingga kita tidak boleh menghormati siapapun dengan cara sujud, bahkan dengan cara merunduk ruku, tidak boleh. Kita ibadah solat kita adalah berdiri, ruku, sujud. Ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Maka kita tidak boleh merunduk ruku untuk menghormati siapapun, apalagi sujud. Tahiyat kita adalah salam, assalamualaikum. Mungkin karena waktu sudah masuk, surat Isya sudah masuk, kami cukupkan sampai di sini kajian ini. Dan kajian tematik ini akan terus berlanjut insyaallah untuk pembelajaran tauhid, ya. Untuk pembelajaran tauhid agar kita benar-benar mengenal Islam, beragam Islam, bertauhid dengan benar dan bersih dari kesyirikan dan kekufuran, bersih dari perkara-perkara jahiliyah. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.